Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani wa azzakumullahu jami'a, yang seharusnya memberikan materi pada malam hari ini adalah ustadzuna, guru kita al-fadil al-mukarram al-ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin hafizahullahu ta'ala wa ra'a, dikarenakan beliau sekarang lagi dalam perjalanan safar umroh. Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian tidak tahu, sehingga untuk dars dan durus beliau beberapa minggu ini barakallahu fikum sebagiannya masih kosong, sebagian lagi ada beberapa asatidah yang menggantikan. Nah, untuk dars am beliau hari Rabu malam Kamis itu insyaallah ana yang gantikan. Adapun kitab yang kita pakai adalah Mukhtasar Minhajul Qasidin sampai beliau kembali ke tanah air. Semoga Allah mudahkan dan membawa berkah. Allahumma amin. Nah, itu saja pengumuman kita untuk malam hari ini. Tayyib, langsung saja kita masuk kepada kitab. Masih dalam pembahasan kitab Adabus Suhbah. Terakhir kita membahas tentang hukukul ukhuwah, hak-hak saudara kita dan kewajiban kita terhadap mereka. Sudah 4 poin yang kita baca, dan terakhir poin keempat itu belum selesai, yaitu hakul lisan bin nutqi, ya. Termasuk hak saudara kita adalah dengan ucapan. Barakallahu fikum. Nah, karena tentunya tidak menyenangkan, ya, tidak seru kalau persahabatan itu tidak ada perbincangan dan percakapan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau melanjutkan, termasuk hak ukhuwah dalam ucapan kita adalah wa fi sahihi min riwayati at-Tirmidzi idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Nah, di dalam riwayat Tirmidzi Nabi mengatakan, bila seseorang di kalangan kalian mencintai atau menyayangi saudaranya, maka hendaknya dia beritahukan, dia khabarkan, dia infokan. Ya fulan, inni uhibbuka fillah. Wahai fulan, sungguh aku menyayangimu, mencintaimu karena Allah. Itu termasuk sunnah disyariatkan. Ketika kita punya seorang sahabat yang sangat kita sukai, sangat kita sayangi karena sikapnya, karena akhlaknya, barakallahu fikum, dan karena jasa-jasanya kepada kita, nah, maka termasuk sunnah bagi kita untuk menyatakan secara langsung, secara lisan, ya, ya fulan, inni uhibbuka fillah. Barakallahu fikum. Ucapan ini terlihat ringan, terdengar mudah, tapi memiliki pengaruh ikatan ukhuwah yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Akan memupuk jalinan persahabatan, barakallahu fikum, yang akan langgeng, ya, nah, sampai ke surga. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana jawaban kita ketika ada saudara kita yang mengatakan, ya fulan, inni uhibbuka fillah. Jawaban yang juga warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah kita bahas dalam kitab Al-Adabul Mufrad, jawabannya ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu. Ya, ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu. Kita jawab, semoga Allah pun mencintai engkau yang telah membuat engkau mencintai aku karenanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan hal ini, barakallahu fikum, bukan hanya berlaku untuk teman atau sahabat, tapi siapapun yang kita cintai dan kita sayangi. Iya. Untuk orang tua kita yang kita sayang, yang kita cintai, ibu kita. Pernahkah Anda mengatakan, ya ummi, inni uhibbuki. Wahai ibu, aku sangat sayang kepadamu. Iya. Ya abati, inni uhibbuka. Wahai ayahku, aku sangat menyayangimu. Barakallahu fikum. Nah, itu juga kita disyariatkan. Barakallahu fikum. Mungkin lisan terasa berat, terasa kaku. Tapi nanti ketika Anda berpisah dengannya, bisa jadi Anda menyesal. Kenapa dulu enggak bilang? Nah, yang tersisa hanyalah keping-keping rindu dan penyesalan. Barakallahu fikum. Ya, jadi mumpung belum terlambat, nanti kalau telpon hari Jumat, ya, barakallahu fikum, nyatakan itu kepada kedua orang tua kalian. Ya abi, inni uhibbuka. Ya ummi, inni uhibbuki. Nah, barakallahu fikum. Itu sadar atau tidak akan menambah ikatan batin antara Anda dan orang tua Anda. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Jadi termasuk hak dari ukhuwah adalah barakallahu fikum, ketika kita punya seorang teman, sahabat yang sangat kita sayangi, maka kita dianjurkan untuk menyampaikan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada dia karena Allah. Ya fulan, inni uhibbuka fillah. Naam. Wa min dzalika ayyad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Termasuk hak lisan terhadap saudara kita adalah kita memanggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Nah, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, thalathun yusaffina laka wudda akhika, tusallim alaihi idza laqitahu, wa tuwassi' lahu fil majlis, wa tad'uhu bi ahabbi asma'i ilai. Kata Umar ibn al-Khattab, ada tiga perkara yang akan memurnikan rasa sayang saudaramu terhadap dirimu. Artinya teman kita, ketika kita puja tiga karakter ini, benar-benar akan menyayangi kita dengan tulus, dengan bersih. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama, kita ketika berjumpa dengannya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, yang kedua, tuwassi' lahu fil majlis. Kita memperluas untuk dia majlis, tempat duduk. Ya, dalam majlis, misal teman kita cari tempat, posisi, yang masih bingung duduk di mana, kita melihat di dekat kita ada, masih ada ruang, kita panggil. Fadhal, sini. Ya, barakallahu fikum. Nah, bukan malah dipersempit, ada temannya, lihat. Ya. Tapi memberikan peluang. Dan itu bukan hanya sebenarnya dalam majlis saja, tapi dalam segala kesempatan. Ketika ada kesempatan dan peluang, maka kita juga memberikan itu kepada saudara kita. Nah, kita akan benar-benar dinilai sebagai seorang sahabat sejati. Bukan kalau ada kesempatan dan peluang kita rahasiakan, tidak kita bagi dengan teman-teman kita dan sahabat kita. Nah, kalau itu ketahuan, ya teman kita akan menilai kita orang yang picik, orang yang berhati sempit. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang benar-benar tulus dalam persahabatannya, dalam hal peluang, kesempatan, dia mau berbagi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu suatu perkara yang akan membuat teman kita menyayangi kita dengan tulus, dengan bersih. Barakallahu fikum. Tidak ada kecurigaan dari dia. Ya. Tidak ada rasa iri dan dengki. Nah, karena kita sering berbagi dengan dia untuk sebuah kesempatan dan peluang. Ada bagi-bagi nasi bungkus. Barakallahu fikum. Na'am. Kita dapat sisa 2 bungkus. Ya. Teman kita datang terlambat, gak dapat. Nah, termasuk hal yang bisa membuat dia mencintai kita adalah kita bagi. Fadal, buat antum 1. Ini kan punya antum. Anda punya 2. Buat antum 1. Nah, barakallahu fikum. Iya, hatta mungkin tinggal 1 bungkus. Teman antum kayaknya belum sarapan, pengen sekali makan, uang enggak punya, tinggal 1 bungkus. Fadl akhi, bareng ana. Itu kan penyantum, enggak apa-apa ya kita makan bareng jamaah, lebih berkah. Nah, itu tentu akan menimbulkan kesan yang sangat dalam pada teman kita. Jadi orang-orang yang seperti ini akan disayangi dimanapun dia berada. Nah, enggak akan sulit dia dicintai oleh orang. Orang yang punya karakter senang untuk berbagi. Bukan orang yang serakah, bukan orang yang tamak. Ya. Nah, itu termasuk ilmu untuk bertahan hidup. Cara agar Anda bisa diterima di manapun Anda berada, barakallahu fikum. Nah, punya karakter apa? Berbagi. Ya, bukan hanya majelis, bukan hanya tempat, tapi peluang dan kesempatan. Yang ketiga, ini yang beliau inginkan, yaitu engkau memanggil temanmu dengan nama yang dia sukai. Misal dia senang untuk dipanggil dengan nama Abdurrahman, Abdullah, ya panggillah dengan nama itu. Ya Abdallah, nah, Abdullah, Abdurrahman, ya Ahmad, nah, ya Muhammad. Ya. Anda panggil dia dengan nama yang dia sukai. Ya. Dan menjauhi nama-nama yang tidak dia sukai. Ketika Anda tahu dia tidak suka dengan nama tersebut, ya jangan dipancing atau digoda emosinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misalnya dia enggak suka dipanggil dengan Cung. Tayyib ini Cung. Nah, dia enggak suka. Walaupun mungkin di tempat Anda ya biasa manggil kayak gitu. Ya kan? Nah, tayyib. Tradisi di tempat Anda biasa, tapi di tempat dia itu terdengar kasar dan tidak enak di telinga. Anda lihat dari raut wajahnya yang cemberut, oh berarti ya Anda harus respect. Jangan memaksa dia, Cung itu biasa Mas, Jawa Timur Cung itu. Ya, panggilan keakrapan Cung itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi di tempat dia itu bukan ya keakrapan. Di tempat dia Cung itu kacung. Kacung tau ya, pembantu, pelayan, barakallahu fikum. Nah, dia enggak suka. Dia mengira ketika Anda memanggil dia Cung, ya dikiranya Anda memanggil dia dengan panggilan pembantu. Barakallahu fikum. Nah, ya, kalau Anda tahu dia enggak suka, ya jangan dipanggil dengan panggilan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi panggillah teman Anda dengan nama-nama yang dia suka, dia senang. Wa min dzalika ayyusniya alaihi bima ya'rifu min mahasini ahwalihi inda man yu'thiru sana'u indahu. Wa kadzalika sana ala auladihi wa ahlihi wa af'alihi hatta fi khuluqihi wa aqlihi wa hay'atihi wa khattihi wa tasnifihi wa jami'i ma yafrahu bihi min ghairi ifratin wala kadzib. Termasuk juga hak ukhuwah adalah kita menyanjung teman kita dengan apa-apa yang kita tahu. Kita tahu sendiri, kita lihat sendiri, kita dengar sendiri dari kebaikan-kebaikan teman kita. Nah, itu ketika pujian tersebut memberikan pengaruh kepada dia. Artinya mengandung tasyji, motivasi, semangat, barakallahu fikum, membuat dia tayyib bergairah, nah, melakukan hal kebaikan. Bukan hanya itu saja, kata beliau, demikian juga kita memuji anak-anaknya, Ya. Ketika kita melihat pada anak-anaknya ada hal-hal yang positif, yang baik. Nah, lagi bertamu ke rumahnya, ya. Nah, ini anak antum yang nomor berapa ini? Ini yang paling bungsu, Mas. Insyaallah ganteng ya, kayak abinya. Ya, salam. Ya, emang ganteng anaknya. Dan abinya juga ganteng, barakallahu fikum. Udah berapa hafalannya? Oh, ini sudah 5 juz. Masya Allah, barakallahu fik, ya bunai. Ya, tayyib. Hebat antum ya. Anak baru umur segini sudah 5 juz hafalannya. Nah, antum harus jaga putra antum ini. Ya, antum harus semangati dia. Nah, seperti itu. Ketika pada anak-anak dari teman kita ada hal-hal yang positif, maka bagian dari sunnah kita menyanjungnya, memujinya, memotivasinya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu sedikit banyak akan menambah semangat ya teman kita tadi. Yang tadinya landai ya, kemudian dapat motivasi dari sahabatnya, akhirnya dia semangat lagi menggembleng anaknya, barakallahu fikum, untuk ya menambah hafalannya, menjaga hafalannya. Bukan hanya itu saja ya, demikian pada akhlak dan tutur katanya, barakallahu fikum. Nah, ketika Anda bertamu ke rumah teman tadi, tiba-tiba yang menyambut anaknya yang masih kecil, baru umur 5 tahun atau 6 tahun ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, anak kecil yang jawab. Nah, tayyib. Siapa? Ami Ahmad misal. Tayyib. Dia keluar. Ada apa, Ami? Nah, abimu ada. Oh iya, sebentar Ami. Ya. Saya panggilkan dulu abi ada di dalam lagi mandi. Nah, Ami duduk dulu ya. Keluar, dia masuk ke dalam, mengambil aqua, botol, kasih gelas, langsung disuguhkan. Ami minum dulu ya, soalnya abi masih agak lama mandinya. Anak masih kecil. Ya, sudah ngerti adab menyambut tamu seperti itu. Nah, kita sampai, Masya Allah, gimana cara orang tuanya mendidik anak ini? Ya, padahal umur masih segitu yang biasanya ya, gak ngerti adab, gak ngerti etika, senangnya main, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Kadang ketika ada tamu datang, sopokon, lapor ini. Wah, ada loh, baru umur segitu ya kan. Nah, ngomong sama orang tua kayak sama temennya main kelereng, barakallahu fikum, na'am. Kon sopo, lapor ini. Mulio, api ku sih adus, ngomong ketus sekali, ya, nah tentu beda, barakallahu fikum. Ketemu anak yang satu tadi, masya Allah, ya, keluar teman kita, tul, ya, lapo, anak mus, nih mantep ya, bicara didik, wah, itu demikian, barakallahu fikum. Bukan hanya anaknya, wa ahlihi, bahkan istrinya, barakallahu fikum. Nah, dihidangi masakan ya. Nah, makan dulu di sini. Belum makan kan? Ya belum. Kebetulan ahli baru masak rawon. Ya, barakallahu fikum. Wah, rawon. Puasa aku wis suwi enggak makan rawon wis 30 tahun ya. Sudah 30 tahun belum makan rawon ya. Nah, terakhir waktu kita masih mondok dulu itu. Itu pun pas Idul Adha. Nah, hidangin. Masya Allah ya. Rawonnya memang benar-benar jos gandos. Barakallahu fikum. Nah, ketika makan, subhanallah ya. Rawonnya ini, nah, belum pernah ana dapati dimanapun rawon yang seenak ini. Wah, jelas 30 tahun belum makan rawon ya kan. Makanya bilang kayak gitu dia. Barakallahu fikum. Mantap ya. Nah, bintang 5. Barakallahu fikum. Taib. Sampai kata beliau dalam perkara akhlaknya, akalnya, ya, kecerdasan, idenya. Jadi ketika teman kita punya ide yang cemerlang, ketika kita buntu mendapati satu masalah, teman kita kasih ide. Gini aja, kenapa susah-susah? Oh, iya ya. Iya. Kenapa enggak kepikiran ide kayak gitu? Cerdas antum memang luar biasa. Enggak sia-sia antum jadi teman ana ya. Nah. Mantap, mantap. Nah, barakallahu fik gitu. Ketika ada teman memberikan ide yang cemerlang, ya kita patut untuk mengapresiasi, ya. Memberikan pujian, dan pujian yang tentunya tidak berlebihan. Begitu juga hai'ah, ya, dari sisi penampilannya, masya Allah, ya, temanku satu ini memang, ya, istimewa. Nah, ya, penampilannya rapi, melipit, wangi, necis, luar biasa. Semoga antum konsisten, ya, bukan pas bujangan aja kayak gini penampilannya. Nanti kalau sudah nikah, ya, harusnya bisa lebih rapi lagi. Barakallahu fikum. Gak apa-apa. Ya, dari sisi penampilan teman kita yang memang barakallahu fikum nyunah, itu patut untuk kita berikan apresiasi. Bahkan pada tulisannya, kata beliau, ketika melihat tulisan teman kita indah, nah, kita puji. Barakallahu fiik, tabarakallah, masya Allah. Iya, tulisan antum sangat indah. Nah, sangat menawan. Antum bisa ya, tulisan bagus tapi cepat. Itu gimana? Biasanya kan kalau yang standar untuk dapat tulisan yang bagus, itu dia mengukir ya kan, lama nulisnya biar jadi bagus. Ini Ustadz ngomong faedahnya tercatat semua, tapi hasil yang tercatat, oh itu bagus. Kayak diukir, tapi dia bisa cepat. Itu gimana caranya? Bagus sekali tulisan antum. Nah, ana pengen belajar. Barakallahu fikum. Watasnifihi, kemudian juga pada karya-karya tulisnya. Nah, misal kayak kemarin ada masih ada manding ya, barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana dia menyusun sebuah artikel bagus sekali ya. Dari sisi sistematisnya, dari sisi gaya bahasanya, nah, punya ciri khas tersendiri. Begitu mengena orang yang membaca itu, barakallahu fikum. Sekali baru baca paragraf pertama, itu enggak mau melewatkan kelanjutannya, mesti lanjut. Mesti orang yang sudah baca paragraf pertama, enggak mau melewatkan paragraf kedua. Nah, karena model gaya bahasanya yang luar biasa. Bagus sekali tulisan antum, gimana antum caranya? Iya, bisa menyusun artikel sebagus itu. Nah. Dan kata beliau, semua tindakan-tindakan, ya, yang dia senang kalau kita berikan apresiasi, kita puji dia. Tentu kata beliau tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga mengandung unsur kebohongan. Wa kadzalika tuballighuhu sanaa man asna alaihi ma'a idharil farhi bihi. Fa inna ikhfa'a dzalika mahdhul hasadi. Demikian juga kata beliau, termasuk hak lisan kita terhadap saudara kita, atau hak saudara kita terhadap lisan kita, adalah kita menyampaikan pujian orang-orang yang memuji teman kita tadi. Jadi bukan kita yang muji, misal ustaz, ya. Nah, si fulan ahsan talib. Nah, atau si fulan ya, talibun dzu khuluq. Jadi dia dapat apresiasi, pujian dari guru kita, barakallahu fikum, na'am, atau ikhwan yang lain, ya. Ana salut sama si fulan itu. Anaknya masyaallah. Ya, akhlaknya luar biasa. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Kalau dia mau nikah, tak nikahkan sama putri ana itu. Antum dengar, wadah antum ngincer putrinya dia. Ya. Nah, seorang yang munsif, yang adil, ya dia sampaikan, fulan. Ya, antum tadi dipuji sama Pak Ahmad. Misal namanya Ahmad, ya barakallahu fikum. Nah, beliau terkesan dengan akhlaknya antum, tutur katanya antum, sikapnya antum. Nah, karena kata beliau menyembunyikan pujian itu, padahal kita tahu itu murni sikap hasad kata beliau. Ya, kita tahu teman kita ini dipuji, disanjung, kemudian kita simpen, enggak kita kasih tahu. Barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau termasuk ada benih-benih iri dan dengki di dalamnya. Kalau orang itu bersih hatinya, dia senang karena pujian ini akan membuat temannya senang dan bahagia. Termasuk nilai-nilai keimanan adalah idkhalus surur, ya, memasukkan rasa senang dan bahagia kepada orang. Barakallahu fikum. Al-mu'adzin yu'adzin. Iya, kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang yang memuji teman kita, termasuk hakul ukhuwah, kita sampaikan. Iya. Nah, karena kalau kita sembunyikan, kata beliau, di situ ada benih-benih hasad, ya. Nah, iri dan dengki. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa min dzalika antashkurahu ala sani'ihi fi haqqika wa antadzubba anhu fi ghaibatihi idza kusida bisu'in fa haqqul ukhuwati at-tashmiru fil himayati wan nusrati. Termasuk haqqul ukhuwah adalah engkau berterima kasih atas tindakan teman kita tadi dalam menunaikan hak kita, dalam menunaikan kebutuhan kita. Nah, jadi kalau kita dibantu teman, kalau kita tidak bisa memberikan balasan berupa materi, ya paling tidak ucapan terima kasih. Jazakallah khair. Nah, syukran ya akh. Matur suwun nggih. Nah, barakallahu fikum. Ucapan-ucapan yang mengandung makna terima kasih, barakallahu fikum. Kata Nabi, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Hukumnya wajib. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Ya. Tayyib. Jangan diam saja. Barang kita sudah diangkatin, barakallahu fikum ya. Nah, sampai misalkan terus udah ya anak izin pulang dulu. Oh iya ya, pulanglah sana. Nah. Enggak ada terima kasih atau oh ini ada sedikit oleh-oleh, enggak ada. Nah, temen ngomong kayak gitu langsung ya. Ya, sana. Nah. Nah itu enggak ada hati barakallahu fikum. Nah. Jadi orang yang berbuat baik kepada kalian kata Nabi fakafi'u, balas kebaikannya. Ya. Kalau kalian tidak menemukan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas dalam bentuk materi, maka fad'u lahu kata Nabi. Maka doakan kebaikan untuknya. Jazakallah khair ya akh. Nah, syukron. Matur suwun. Nah, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya. Dan engkau membela saudaramu ketika dia tidak ada. Ketika ada orang-orang yang bermaksud buruk terhadapnya. Jangan diam saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, ini kayu buat apa? Nanti kalau si fulan datang mau tak pentung dia pakai kayu ini. Nah, ya jangan begitu antum. Ya, itu teman ana. Kalau antum mau mentung dia, hadapi ana dulu. Itu baru teman. Ya, barakallahu fikum. Itu baru teman. Iya. Ini buat apa ini? Buat mentung dia. Iya. Kemudian antum malah barakallahu fikum, oh ya bagus, memang petung aja anak itu. Nah. Baik. Di belakang ngomong kayak gitu, giliran teman tadi datang kayak bermuka manis, ya. Nah. Insyaallah barakallahu fikum. Gimana nih oleh-olehnya ada apa enggak? Ada nih. Nah, giliran oleh-oleh masalah traktiran nomor satu. Ya, giliran temannya tadi mau dijahatin sama orang, dia larian. Ya, lari nomor satu. Nah, itu enggak layak dijadikan teman. Jadi teman yang baik, dia akan pasang badan. Dia akan membela sahabatnya kalau ada yang berniat buruk terhadapnya. Nah, maka kata beliau, hakul ukhuwah, termasuk hak persaudaraan adalah at-tashmir. Ya, dia menyingsingkan lengan bajunya untuk himayah, melindungi dan menolong. Kayak tadi ucapan, oh seneng dengernya kan. Iya, kalau punya sahabat seperti itu. Ada orang yang ingin menjahati kita, teman kita bilang, antum jangan macam-macam sama si fulan. Ya, nah. Sebelum antum bertemu dia, hadapi ana dulu. Beneran agak main-main ini. Iya, patah-patah leher antum. Wah. Iya, nah. Itu baru sahabat ya barakallahu fikum. Wa fil hadits sahih al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Nabi mengatakan orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Jangan dia menzoliminya, jangan juga dia menyerahkan pada musuhnya. Nah, wa mata ahmala adzabba an irdihi yakunu qad aslamahu. Ketika seseorang itu mengabaikan membela saudaranya, ya, ketika kehormatannya diinjak-injak, jadi ada orang yang ngata-ngatain teman antum, menjelek-jelekkan teman antum, ya, si fulan itu begini dan begitu, padahal antum tahu itu enggak benar, itu bohong, itu berita yang salah. Nah, tapi antum diam saja ketika nama baiknya dicoreng-moreng, maka sama saja berarti anda telah menyerahkan dia pada musuhnya. Semana dengan hadis, ya yuslimuhu. Nah, berarti dia telah menyerahkan saudaranya pada musuhnya. Walaka fi dzalika mi'yaran, kata beliau. Dan anda memiliki pilihan. Ada dua pertimbangan, kata beliau, ketika menghadapi kondisi seperti ini. Ada teman anda yang kehormatannya dinodai. Ada dua, kata beliau. Ahaduhuma annalladhi qila fihi qad qila fika wa huwa hadirun. Fataqulu ma tuhibbu ayyakulah. Anda bayangkan, ya, apa yang dikatakan tentang teman Anda tadi, anggaplah Anda kalau dibegitukan bagaimana. Dalam kondisi teman Anda yang hadir, artinya kalau posisinya dibalik. Ini kan sekarang kamu lagi dengar orang ngomongi kejelekan teman Anda. Mau si fulan itu begini, begini, begitu, begitu. Anda di situ. Nah, sekarang coba dibalik posisinya, ya. Anda sebagai teman Anda yang lagi dicela itu Anda. Nah, gimana perasaan Anda? Anda pengen teman Anda membela, defense, atau Anda biarkan saja teman Anda diam? Tentu inginnya apa? Ya kalau temannya bela dong, ya kan? Anda tidak rela ketika kehormatan Anda dicela, dicaci maki, teman Anda diam saja. Nah, apa yang Anda inginkan dalam kondisi seperti tadi? Tentu Anda menginginkan teman tadi membela Anda. Ya, afan ah. Antum kalau ngomong Jangan sembarangan ya. Nah, ya antum ceritakan dari mana itu? Infonya dari mana? Oh, katanya-katanya, enggak bisa kata-katanya ya, akhi. Ini kehormatan teman kita. Nah, itaqillah antum. Mana buktinya? Seriusin, jangan cengar-cengir. Hehehehe. Ya, enggak dihargai sama orang. Antum seriusin. Tunjukkan muka marah. Nah, antum ngomong kayak gitu apa? Buktinya? Mana? Nah. Kata siapa? Ya, katanya. Hati-hati antum kalau ngomong. Gitu ya. Nah, ya, kalau kita serius seperti itu dia langsung enggak enak sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi ketika Anda di dalam posisi dia, ya, dibalik bagaimana yang Anda inginkan. Itu yang pertama kata beliau. Jadi rasakanlah kondisi tadi seandainya Anda yang lagi dicela. Apa yang Anda inginkan dari teman Anda yang mendengar? Tentu membela. Itu kata beliau, caranya. Biar kita kirohnya terbangkit. Nah, semangat untuk apa? Membela teman kita. Karena kita posisikan diri kita seperti dia. Itu yang pertama caranya. Biar apa? Ada semangat, hasrat untuk membela teman. Asani antuqaddira annahu hadirun wara ajidar yatasamma alaika. Atau Anda bayangkan ketika teman Anda dicela tadi, dia ada di situ sebenarnya, tapi di balik tirai. Dia lagi dengerin. Anda tahu teman Anda itu di belakang dengerin. Kira-kira apa yang akan Anda jawab? Paham ya? Biar apa ketika Anda memiliki rasa itu, ya bangkit ghirah untuk apa? Membela kehormatan teman. Tidak merasa dia jauh, tapi merasa di balik ini ada teman kita yang lagi dicela mendengar. Dua cara itu kata beliau. Agar hasrat Anda untuk membela teman itu bangkit. Nah, fama taharraka fi qalbika min nusratihi fi hudurihi yambaghi ayyataharraka fi ghaibatihi. Apa yang menggerakkan ghirah, semangat Anda untuk menolong, membela saudara ketika dia ada di situ, harusnya kata beliau tergerak juga ketika dia tidak ada. Kalau teman kita tadi ada di samping kita, kemudian ada orang yang mencerta dia, menunjuk dia begini-begini, ya, nah, dan kita tahu itu bohong, tidak benar, kita ikut barakallahu fikum membela. Itu diam dulu antum. Jangan nyotos saja ngomong. Nah, ya. Baik, jangan emosi, tenang, sabar. Nah, apa permasalahannya? Gitu ya. Nah, ketika dia ada, kita bersikap seperti itu. Ketika dia tidak ada, harusnya sama dong. Kalau memang itu teman yang benar. Nah. Waman lam yakun mukhlisan fi ikha'ihi fahuwa munafik, kata beliau. Seseorang yang tidak tulus dalam persaudaraannya, maka bisa digolongkan dia ke dalam golongan orang-orang munafik. Kalau sikapnya seperti tadi. Ya, ketika temannya tidak ada, dicela, dicaci maki, dijelek-jelekan orang, dia diam saja, malah bahkan ikut menambahi, ya memang kayak gitu si fulan. Nah, maka itu kata beliau karakternya orang munafik. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita tambahkan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah malam besok masih ya. Karena Kamis ke-5 ya. Masih mukhtasar insyaallah. Nah, di sini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisa diulangi lagi jawaban dari pernyataan teman kita, inni uhibbuka fillah ahabbakallah. Jawaban kita ya, ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Ahabbakallah, semoga Allah mencintai engkau. Alladzi ahbabtani lahu, zat yang telah membuat engkau mencintai aku karena dia. Ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Itu jawaban kita ketika ada teman yang menyatakan, ya fulan inni uhibbuka fillah. Kalau ada teman yang dikit-dikit baperan, bercanda sedikit baperan, apakah itu teman yang baik atau teman yang buruk? Barakallahu fikum. Nah, ya, kita tidak bisa menilai semudah itu terhadap teman kita. Barakallahu fikum. Ya, paling tidak kita ya harus bisa memaklumi karena orang itu punya mental yang berbeda, ya, tayyib, karakter yang berbeda. Nah, ya harusnya kita jangan terburu-buru menilai dia. Ya, artinya memang itu karakter dia. Kalau kita tahu teman kita ini adalah orang yang baperan, artinya gampang tersinggung, ya harusnya kita lebih berhati-hati. Ya, tidak menyikapi dia seperti teman kita yang lain yang orangnya fleksibel, humble, barakallahu fikum, ya, gampang. Nah, ya, itu termasuk siasat dalam berteman. Artinya kita pandai-pandai diri dalam menempatkan. Ya, kalau teman tahu orangnya baperan, orangnya gampang tersinggung, sensitif, ya kita lebih menjaga lah. Ya, menjaga lisan, menjaga tindakan, barakallahu fikum. Nah, ya kalau merasa gak cocok, ya kita ala kadarnya saja. Om ya, nah berteman dengan dia. Barakallahu fikum. Nah, oh gak asik sama si fulan Ustaz, gak seru. Ya, nah diem-dieman aja. Anak khawatir nanti pertemanannya kayak pertemanan biawak. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya itu pilihan antum. Barakallahu fikum. Iya. Intinya kalau kita punya teman karakternya seperti itu, ya kita harus lebih pandai-pandai menjaga perasaan dia. Nah, barakallahu fikum. Itu ya, intinya prinsip dalam berteman itu ya kita berusaha membuat orang yang berada di sekitar kita itu nyaman, ya. Mana yang membuat dia nyaman? Kalau dia nyaman, kita ajak ngobrol, bercanda, ya kita berikan kenyamanan tadi. Kalau dia nyaman dengan barakallahu fikum, sikap kita yang tidak terlalu banyak bicara, ala kadarnya saja, barakallahu fikum, ya itu yang kita berikan. Nah, karena orang masing-masing punya karakter yang berbeda. Nah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara mengkompromikan tentang disunahkan atau dianjurkan memuji teman dengan kebaikan yang mereka miliki dengan hadis Nabi yang maknanya jika datang kepada kalian, ya, orang yang memuji, lemparkan pasir ke wajahnya. Nah, sama-sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengucapkan ucapan tersebut untuk barakallahu fikum memberikan pelajaran pada orang-orang yang memuji, tapi beliau juga banyak riwayat-riwayat yang memuji para sahabatnya, ya kan? Nah, banyak sekali pujian-pujian beliau terhadap sahabat-sahabatnya. Sebagian mereka memaknakan hadis yang melarang barakallahu fikum itu adalah pujian-pujian yang berlebihan, ya, yang selangit. pujian-pujian barakallahu fikum yang mengandung unsur kebohongan. Pujian-pujian yang digunakan untuk barakallahu fikum tayyib menjilat, ya, mencari muka. Nah, pujian yang tidak tulus. Atau dilihat dari sisi orang yang dipuji. Ya. Kalau orang yang dipuji tadi punya karakter gampang untuk sombong, gampang untuk lupa diri ketika dipuji, ya, maka ditahan. Nah, adapun yang di luar daripada itu, pujian tadi justru membuat dia jadi lebih baik, membuat dia semakin termotivasi, barakallahu fikum. Nah, itu yang bagian dari nilai-nilai tarbiyah. Ya. Nilai-nilai tarbiyah itu bukan hanya menghukum, bukan hanya barakallahu fikum memberikan denda atau yang semisalnya. Tapi termasuk nilai-nilai tarbiyah adalah memberikan apresiasi, pujian. Nah, ganjaran itu yang ada dipakai di dalam Islam kan, dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Ketika ada orang melakukan perbuatan baik kan dibalas sama Allah. Nah, jadi nilai-nilai tarbiyah itu bukan hanya menghukum saja tapi juga memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan hadiah. Nah, itu bagian dari nilai-nilai tarbiyah. Barakallahu fikum. Ya, sama dengan hadis orang yang memuji temannya seperti memenggal lehernya, itu dibawa pada makna tadi. Ya, ketika pujian itu diberikan pada orang-orang yang enggak bisa dipuji. Dalam artian kalau dipuji dia songong, barakallahu fikum. Dia sombong. Nah. Bolehkah kita dalam olahraga seperti sepak bola yang lainnya melakukan selebrasi? Ya salah. Tahu ya selebrasi? Tahu enggak selebrasi? Jangan-jangan banyak santri yang enggak tahu selebrasi. Hah? Tahu selebrasi? Apa selebrasi? Seleb itu artis ya kan? Hah? Selebrasi. Artis makan terasi berarti. Selebrasi itu melakukan perayaan, merayakan gol, ya. Nah, dengan barakallahu fikum gaya-gaya tertentu, ya. Nah, gol, wow, gitu ya. Nah, gol, ya kan. Nah, tapi gimana lagi, ah? Gini, gol. Iya. Nah. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab ya. Kalau maksudnya barakallahu fikum sebagai bentuk ya rasa wujud dari rasa syukur, rasa bahagia. Barakallahu fikum. Ya kalau Anda rasa ya tidak mengapa. Ya, yang penting tidak berlebihan saja. Kemudian juga barakallahu fikum kalau bisa ya selebrasinya yang barakallahu fikum yang syar'i-syar'i gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti sujud syukur gitu ya. Nah. Apalagi barakallahu fikum. Artinya tidak ada unsur mukhalafah di situ. Nah, sejauh yang Anda tahu yang labas barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau itu dianggap sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, rasa bahagia barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab ya. Yang penting tidak berlebihan. Naktahi bihal qadar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.